tak kemana adinda idamkan dia. Kalau jodoh tak kemana kekanda idaman dinda. Biar gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Biar gelap alam maya, ku cari kanda baru jumpa. Jangan kau gagai pinang